Al-Arif Billah Al-Ahmad bin Muhammad bin Ajib bin Ajibah Al-Hasani wa ila ruahi walidina wa walidikum wa umatina wa umatikum wa umatil muslimin wa al-muslimat wa al-muminin wa al-muminat wa ila hudratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله. Sekarang ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat dan yang paling penting dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melanggengkan nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, saya akan membacakan tentang syarah kitab Al-Hikam, yaitu Ighathul Himam, Awqatul Abdi. Dikatakan di sini Awqatul Abdi, waktu-waktu yang dimiliki oleh seorang hamba. Qala asy-syaikhu, berkata asy-syaikh Abdul Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai dari beliau, amin. Awqatul abdi, awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Waktu-waktu yang dimiliki oleh seorang hamba itu ada empat, tidak ada yang kelima. Hah? Jadi waktu yang kita miliki ini cuma ada empat, lima tidak ada. Yang pertama nikmatun, nikmat. Au baliyatun, atau yang kedua baliyah, musibah. Yang ketiga to'atun, ketaatan kepada Allah. Yang keempat au maksiatun, atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu, dan untuknya seorang, dan untuknya waktu itu ala abdihi, atas hambanya Allah, fi kulli waqtin minha, di setiap waktu minha, darinya empat tadi itu ada apanya? Hakun, haknya. Artinya ala, ala kan bimakna kewajiban. Walahu ala abdihi, dan untungnya waktu, kewajiban bagi seorang hamba. Kita melaksanakan empat hal ini, pasti ada hak yang harus kita penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberikan nikmat, maka haknya Allah ketika itu yang harus kita penuhi berupa apa? Syukur kepada Allah. Kalau tidak syukur, berarti tidak memenuhi dari haknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kufur nikmat. Baliyah, kena ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah, haknya Allah yang harus kita penuhi berupa apa? Sabar. Tadarru, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah akan murka. Kemudian ta'atun, ketaatan. Haknya yang harus kita penuhi untuk Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah yang harus kita penuhi ta'at. Berupa apa? Salat. Hatta enggak punya rezeki, salat. Sakit masih sadar, sadar, salat. Enggak mau berdiri, duduk. Enggak mau duduk, miring. Tidak miring, terlentang. Tidak mau terlentang dengan menggerakkan kelopak mata. Tidak mampu menggerakkan dalam hati. Nah. Kemudian, yang keempat, kemaksiatan. Kalau hamba melaksanakan kemaksiatan, maka haknya Allah, haknya Allah kepada kita, apa itu? Azab. Makanya dikatakan kalau orang itu masuk neraka, bukan karena Allah itu benci sama dia, enggak. Karena Allah telah memberikan waktu. waktu nikmat, waktu ujian, waktu ketaatan, termasuk waktu maksiat. Kalau mau maksiat ketika itu, laksanakan, terserah. Itu mau maksiat, maksiat toh. Tapi ingat toh ya, kamu dihadap oleh Allah. Karena apa? Setiap waktu itu memiliki hak. Faham? Hak ini maksudnya bukan haknya kita, bukan. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kewajiban kita. Kewajiban kita yang harus penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak Islam itu. Ente mau sholat, oh iya, itu haknya Allah, laksanakan sholat. Nanti diberikan oleh Allah satu ketenangan hati. Tidak mau sholat, terserah. Ente tidak mau sholat, jangan sholat, terserah. Makanya dalam Islam itu kalau dakwah itu tidak perlu DP-DP, Pak. Kepada orang kafir tidak perlu. Ayo, mau Islam, tolong mau Islam, tolong. Tidak ada. Disampaikan, Islam itu seperti ini. Syariatnya seperti ini. Ente mau masuk Islam berarti dapat hidayat dari Allah. Ente tidak mau masuk Islam berarti apa? Belum dapat hidayat. Wassalam. Wa ma alaina illa balaghul mubin. Itu sudah takrirnya Allah dari ketentuan Allah kepada para nabi. Wa ma alaina illa balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi kita, bagi para nabi, bagi para rasul, bagi kita juga kepada yang lainnya. Illa balaghul mubin, kecuali apa? Menyampaikan yang jelas. Nah ini dibutuhkan apa? Keilmuan. Makanya dakwah kalau tidak ilmu repot, Pak. Karena apa? Harus balaghul mubin, harus memberikan penjelasan yang jelas. Sampai nyampaikan. Kita wajib sholat. Loh, sholat itu rukunnya ada berapa? Ya rukunnya. Ya pokoknya gitulah. Tidak bisa. Harus mubin, jelas. Kalau sudah kita sampaikan, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak yang kerja di sawah kan? Apa kewajiban di sawah itu? Ya sudah. Oh, ada tanah, dibrojol, dibaguskan, dikasih bibit yang bagus, pupuknya ini, jangan banyak airnya, ini itu. Laksanakan semuanya. Hasil enggak hasil tergantung Allah, sama seperti kita dakwah. Sama seperti kita sama keluarga kita. Pokoknya anak sudah diajarkan, ini loh nak, hati-hati. Kamu kalau tidak sholat nak, umur 10 tahun, bapak pukul loh ya. Dewasa sudah seperti itu, tidak sholat. Dosanya dia, kita tidak mengikut. Ngerti? Itu ya. Jadi ada 4, pegang dulu, ada 4. Nikmat, musibah, ketaatan, kemaksiatan. Itu waktu yang dimiliki oleh seorang hamba. Setiap waktu tadi itu ada kewajiban, ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini, fa fi ni'mati asyukru. Maka kalau kita mendapatkan nikmat, haknya Allah itu apa? Syukurono, syukur. Wa fil baliyati asabru, dan di dalam musibah ya sabar, berontak sama Allah, puyar sampean. Sampai dikatakan dalam kitab Umdah tadi baca tentang masalah ini apa, takziah itu. Takziah dikatakan di matannya itu, jangan sampai engkau berbuat aniyahah. Niyahah itu apa? Merintih. An-nadbu. Nadbu itu mengucapkan kebaikan-kebaikan dengan penyesalan. Ini ada bedanya tipis loh ya. Mengucapkan kebaikan dengan penyesalan atau mengucapkan kebaikan untuk ditiru. Kalau mengucapkan untuk kebaikan, untuk penyesalan ini gini misalnya. Waduh, bapakku mati, bapakku ini baik nang aku. Ini khairan, dikasih makan, dikasih toko. Sekarang siapa yang ngatur ana ini, bapak ana mati? Itu nadbu, dosa. Tapi kalau menyebutkan kebaikan untuk ditiru, ya enggak, apa namanya? Manakib. Kebaikannya Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan. Seperti ini loh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah kalau dilanjutkan misalnya, ya apa ya, kok bisa mati woy ngono iki. Enggak keliru tau Allah. Nah, itu nadab namanya. Itu namanya penyesalan. Lah iki wong tonggoy kita orang, kurang paham ini. Ya tonggoy kita, saudara kita ini. Iya, enggak paham. Dianggap kalau menyebutkan manakib itu berarti penyesalan, bukan keliru ini. Nah, dikatakan di situ, kalau seseorang tadi itu diberikan musibah, ya semoga panjang umur semuanya. Ya. Kemudian Allah itu sudah mempersiapkan pahala sebetulnya. Ikilah pahalamu. Tapi dicabut oleh Allah gara-gara itu. Gara-gara apa? Niyaha, pengak, penguk, geblak. Iya. Aku ati melok bapak kok ngene, kuburan pisan iki, Pak. Kadang-kadang ngono, kemenye, iya. Kalau kena baliya as-sabru, kalau kena ujian ya sabar. Wa fit taati syuhudul minnah. Syuhudul minnah. Kalau kamu dalam ketaatan kepada Allah, Allah akan memberikan apa? Syuhudul minnah. Yaitu persaksian pemberian Allah. Nanti akan tahu sampean, ya Allah, untung dadi wong Islam sembahyang ana ini. Itu syuhudul minnah. Minnah itu pemberian dari Allah. Engkau akan nyaksikan, engkau akan rasakan seperti itu. Untung aku rek dadi wong Islam, ya untung. Kapan itu bisa merasakan seperti itu? Kalau sudah dia taat sama Allah. Kalau tidak taat, dia adab. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang dia adab pun sebelum dia berada di kubur. Ana berikan contoh ya. Mayit. Mayit kalau kita meninggal dunia ya apa? Oh, jangan keras-keras. Bahkan gunakan sabun itu jangan. Karena apa? Panas. Gunakan apa? Sidir. Sidir itu apa? Sidir itu ada seperti daun-daunan. Kalau di sini tidak ada. Bisa seperti pacar. Daunnya pacar. Kenapa kalau menggunakan sabun? Ini sabun bagus. Jangan panas. Kesian. Kesian. Jangan potongi kukunya. Makro. Kenapa? Yang pertama ngilangi makro. Yang kedua takut ke daging nanti. Kesian. Karena dia tidak sadar sudah mati. Tapi merasakan. Islam ngatur. Jangan. Hati-hati loh ya. Bahkan ketika merut, perutnya ini pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, jangan. Pelan-pelan. Ini aturannya siapa? Islam. Untung loh, Pak. Semoga meninggal dalam keadaan Islam. Lek non Islam ya apa? Ada yang apa? Dibakar. Diobong loh. Lah ya apa sampean? Dibakar ini. Apa bahasanya kita orang? Dikremasi. Bukan dikremasi loh. Kremasi. Itu kremasi kalau yang punya uang. Kalau enggak ya apa? Dibuat seperti film-film India kan sering untuk Mahabharata nih gini ya. Ya apa umat Nabi Muhammad untuk Mahabharata terus ini. Hah? Itu pembelajaran itu Pak, hati-hati itu. Hah? Itu dikatakan, anak pernah ngomong sama satu orang itu, ngomong-ngomongan gitu. Itu katanya gini, kalau dia itu mau dibakar seperti itu, kepalanya harus dikepruk dulu. Supaya apa? Supaya tidak meledos. Meletus tas. Perutnya dilobangi. Supaya apa? Tidak meledos. Baru dibakar. La haula wala quwata illa billah. Lihat ya. Lihat. Syuhudul minnah. Kita akan menyaksikan pemberian Allah. Untung dadi wong Islam mana. Lek ndak diobong aku iki. Lek ndak dipentungi, dikremasi, digirikno. Nah, dari mana sampean tahu seperti itu? Merasakan hal tersebut, taat kepada Allah. Kalau taat baru bisa merasakan. Iya. Wa fil maksiati al-laja' wal inabah. Kalau kena wa fil maksiati dalam kemaksiatan al-laja' wal inabah. Al-laja' apa laja' itu? Nyandarkan diri sama Allah wal inabah, kembali. Lah ndak azab loh, hati-hati. Ndak azab kon. Kembali sama Allah. Ya Allah. Anak kok sik seneng delok wong wedok bukan mahram ya Allah ya apa kira astagfirullahalazim mlaku maning delok culeken ae kok sekali dua kali ya berdino kok ngono ya apa iya inaba allaja menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diatur Pak dalam Islam itu konai tobat yo iya pentungono awakmu ndak ada oh harus seperti ini ndak ada kalau kewajiban bayar kewajiban tadi itu. Punya, pernah ninggalkan sholat? Iya, bayar. Sembahyang sunnah, jangan dulu. Bayar. Sama seperti orang punya utang. Orang punya utang mau sodako, jangan. Jangan sodako dulu, bingung, jangan. Bayar utangnya dulu, baru sodako kalau selesai. Kewajiban dahulukan. Itu kewajiban ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah kalau misalnya di Indonesia ini ya apa ya, mau gak mau loh ya, mau gak mau. Kita orang jaga pun, mau gak mau yang kita lihat yang model seperti itu sudah. Numpak sepeda motor sampean ada perempuan yang pakai kerudung. Sampean mau, tolong jangan rame dulu. Tolong jangan rame. Ana gak lama, setengah jam tok. Ana juga ada acara kok sebentar lagi. Tolong jangan rame. Kita pikirkan ya, misalnya ya, istri kita belanja sendirian, jangan barengi mahramnya. Terus kita barengi kan? Istri kita gunakan penutup. Yang dihadapi siapa? Tidak gunakan penutup, ya apa? Yang jualan kelihatan rambutnya, yang perempuan, ya apa ini? Merem. Ya apa sudah? Tidak bisa doruro. Terus ya apa ini? Ya apa? Jangan ruwet. Ente dengar adzan barusan? Iya, wudu dengan wudu yang sempurna. Nabi menyatakan, barang siapa yang wudu sempurna, maka sebagaimana air tadi itu jatuh dari anggota tubuhnya, seperti itu kemaksiatan yang dilaksanakan anggota tubuh berjatuhan seperti berjatuhannya air wudu. Kurang apa, Pak? Tapi tidak boleh dibuat mainan. Tidak apa-apa delok engkok wudu, lek nututi. Kalau tidak nututi wudu, ya apa sampean? Nah, ini tidak boleh buat mainan. Allah memberikan sudah, Pak. Enak diatur. Jangan bingung sampean. Waduh, di Indonesia repot, pindah wis, pindah negara lain. Enggak usah, di sini tetap enggak ada masalah. Itu. Paham ya? Nah. Kemudian kalau maksiat terus ya, sudah tobat kembali lagi diterima oleh Allah. Cuman dilihat juga penyebabnya. Kalau memang penyebabnya itu karena teman, karena orang lain, karena ini, wa talabul iqalah, diminta kamu untuk pindah. Kalau temannya, ini teman aneh, enggak ada seperti ini, tanpa adanya kesombongan. Haib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan, kalau engkau sudah bermaksiat kepada Allah, Allah akan memberikan yang namanya pengampunan. Bahkan Allah yubahi alaih, Allah membanggakan orang tersebut, padahal tengah maksiat, tobat loh ya. Maksiat tobat sampai 3 kali sekalipun Allah membanggakan hamba tersebut. Nah, cuman kewajiban kita katanya beliau, setelah itu dilihat apa penyebabnya. Oh, ana ini penyebabnya maksiat ini karena temenan sama fulan bin fulan. Kalau kamu bisa narik dia kepada kebaikan, tarik. Kalau enggak, tinggalkan. Tapi ingat katanya beliau, jangan timbul kesombongan. Kalau timbul kesombongan, kita maksiat. Ya apa? Wisiki koncoku maksiat terus, wegah aku. Kumpul-kumpul karo wong rokok ngene wegah wis. Aku iki wong surga wis entar. Sombongin namanya. Makanya katanya beliau di sini sebutkan apa? Wa talabul iqalah, diminta kamu untuk pindah, nukil. Pindah oh kalau maksiat. Dilihat penyebabnya itu apa. Tapi jangan ada kesombongan, ya. Nah, di sini wa fi hadzal makna, dan di dalam makna ini, makna yang disebutkan ini sesuai dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara. Barang siapa yang diberikan maka dia syukur. Wa tuliya fasabara, dan dia diberikan ujian dia sabar. Wa dzulima faghfara, dia didzalimi maafkan. Ini berat dah, Pak. Didzalimi maafkan. Lebih-lebih apa? Lebih-lebih dia mampu untuk melawan. Dikatakan di antara orang-orang yang nanti akan didengarkan oleh Allah permintaannya di mahsyar, didengarkan. Di mahsyar ini keadaan genting, Pak. Sampai dikatakan antara kita dan matahari itu jarak mil. Ada yang mengatakan mil itu 1 mil. Ada yang mengatakan mil itu sudu celak. Jaraknya seperti itu. Panas. Tapi ada beberapa orang yang dia ketika meminta kepada Allah di waktu itu Allah kabulkan. Siapa itu? Yaitu seseorang yang didolimi dan dia mampu untuk melawan kedoliman tadi itu, untuk mukul balik, tapi tidak dimaafkan. Ini berat ini, Pak, berat. Tidak main-main ini. Itu butuh kebesaran jiwa. Maaf ya, maaf. Kadang-kadang setelah baca kitab keluar sebentar, ada anak sepeda motoran. Woi, bisa gitu ya. Langsung. Woi, bajingan. Loh, tas baca kitab loh, bajingan-bajingan nih. pas maca kitab loh ini. Kadang-kadang dilokno kon gendeng edan kabene kon kabeh. Loh. Pernah kejadian bagaimana itu makna yang diajarkan oleh Rasulullah kepada keluarganya. Ini Rasulullah, Pak, jalan dengan Siti Aisyah. Tengah jalan gitu ya, tengah jalan. Ada orang Yahudi. Orang Yahudi berikan salam kepada Rasul, ngacakan apa? Assalamu alaika ya Muhammad. Kita orang dengar apa? Seolah-olah apa? Assalamu kan? Assamu katanya dia. Racun atas kamu Muhammad. Di Rasulullah. Jawabannya Rasulullah, wa alaik. Yes. Wa alaik dan atas kamu wassalam. Siti Aisyah karena suaminya, Pak, dicintai, mangkel. Ilokno tok tok tok tok tok tok tok. Katanya Rasulullah, jangan Aisyah. Biarkan Allah yang akan balas nanti. Biarkan, biarkan. Ini pengajaran. Tidak ada dendam itu, tidak ada, Pak. Islam itu tidak ada dendam. Ya. Masuk penduduk surga sandalnya hilang, pengak-penguk tak tuntun di akhirat sandal loh, di akhirat. Sandal. Wa dzulima faghfara. Wa adznaba fastaghfara. Dan dia berdosa, dia minta ampun kepada Allah. Dia berdosa, minta ampun. Berdosa, minta ampun. Makanya yang diatur oleh Rasulullah, setiap selesai sholat, pertama kali selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan? Apakah Alhamdulillah? Tidak. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Loh, bentar. Ini kan tidak maksiat sama Allah kan? Kok astagfirullah? Nah, katanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan, beliau mengatakan apa? Kamu itu bisa taat itu karena pemberian Allah. Kamu bisa sholat karena Allah. Andai saja Allah buat kamu maksiat seperti mereka, mampu Allah. Nah, terus kenapa kita mengucapkan astagfirullah? Beliau mengatakan, ini pegang Pak. Untuk mengekalkan nikmat yang diberikan oleh Allah, engkau i'tiraf bidambik. Pengakuan kepada Allah tentang dosa kita. Ngaku. Ya Allah, aku akeh dusoni ya Allah. Tapi dengan perbuatan ketaatan ya. Setelah baca Quran, ucapkan, ya Allah, ini bacaanku tidak ada apa-apanya, ya Allah. Aku minta maaf, ya Allah. Lihat doa khatmul Quran itu. Bacaan di situ. Au ta'jilin, au suratin, au ilhanin min ghairi lahnin. Kalau aku kecepetan ya Allah, kalau aku serabutan bacanya ya Allah, kalau aku tajwidnya tidak tepat ya Allah. Kadang-kadang orang pinter baca Quran loh. Cuman itulah i'tiraf, pengakuan. Katanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, kalau engkau ingin diberikan nikmat yang kekal oleh Allah, i'tiraf bidambik, akui selalu dosa kamu. Meskipun gambarannya banyak taatnya sama Allah, tetap. Paham ini? Wa adnaba wastaghfara. Dan dia berdosa, maka dia minta ampun kepada Allah. Setelah mengucapkan seperti itu, thumma sakata alaihi salatu wassalam. Kemudian diam. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sahabat mengatakan faqalu, maka berkata mereka para sahabat, malahu ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kan ini kan gunakan man. Man itu pertanyaan kan? Barang siapa yang diberikan kemudian syukur, berhenti. Apa? Oh, kalau diberikan kemudian syukur, kalau diberikan musibah kemudian sabar, kalau didolimi kemudian dia memaafkan, kalau berdosa dia minta ampun, kenapa? Maka Nabi menyatakan apa? Qala, Nabi bersabda, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ulaika mereka tadi itu, lahumul amnu, untuk mereka keamanan, aman sudah. Tidak punya musuh, di akhirat aman. Aman. Lahumul amnu, wahum muhtadun. Dan mereka tadi itu diberikan hidayat oleh Allah. Hah? Dijelaskan di sini, ai lahumul amnu yaumul kiamah. Di hari kiamat aman. Aman. Malah dia yang didolimi, tapi dia maafkan. Paham ini? Wa hum muhtadun fid dunya, di akhir di dunia diberikan hidayah oleh Allah. Tambah Pak kedudukannya. Makanya dikatakan kalau seseorang itu dicintai oleh Allah, idza ahabballahu abdan ibtalah, pasti. Jika Allah mencintai seorang hamba, pasti diberikan musibah. Makanya suatu saat ada seorang tamu datang ke Kiai Hamid Pasuruan. tamu ini jauh ini nyeleneh pak ya apa? Coba, ini orang wali kok macam-macam tamu ini pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai, ada permintaan anak. Anak dengar doa makbul. Enggak, katanya siapa? Minta apa ini? Doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, untuk apa? Supaya aku jadi wali. Lah lagi kita orang nyulak, nggak ngajar karena jadi wali, wali murid. Langsung jawab Kiai Hamid. Apa katanya beliau? Ente mau jadi wali iya, kuat tak cobaan ini? Kuat cobaan ini? Hah? Lek bojomu melerok sampai seminggu kuat nggak? Oh seminggu sedino ngeluyan pak. Rasanya omahe peteng ape wis. Mecucu tok omaning elek mecucu tok wis tepak. Mampu dah diberikan seperti itu. Makanya tidak boleh ulama mengatakan apa? Kan dikatakan di antara nabi-nabi yang diberikan ujian besar itu Nabi Allah Ayyub. Nabi Allah Ayyub itu ada yang mengatakan punya anak 8, ada yang mengatakan punya anak 16. Dan itu tampan-tampan cantik-cantik semuanya. Itu sekali waktu langsung dihancurkan oleh Allah. Meninggal langsung. Tiangnya yang besar jatuhan. Langsung mati. Langsung. Nah, dikatakan kita makruh untuk mengatakan kepada Allah, ya Allah berikan aku kesabaran seperti kesabaran Nabi Allah Ayyub. Lek kesabarannya tidak popo, tapi ujiannya ini loh. Kuat takon. Makruh pak, ojo wis. Ojo aneh-aneh. Dan Allah jangan ditantang. Ya apa nantang Allah itu? Ini lah. Habib Abdul Bari ngomong gini pak, Ali Idrus. Beliau mengatakan gini. Allah itu jangan ibaratnya boso gampangane yo, boso Indonesia nih, boso Jawa nih, ojo digarai. Digarai kuwi apa? Ana berikan gambaran gini. Tadi kan ana sebutkan, "Idza ahabballahu abdan ibtalah." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ya benar? Sampai mikir, aku kok ndak oleh ujian yo. Kok ndak oleh ujian aku yo? Berarti ndak dicintai. Langsung sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, ujiin aku ya Allah. Iki nantang Allah ini. Tidak boleh seperti itu, jangan. Juga ngucapkan apa? Ya Allah berikan aku kesabaran seperti kesabaran Nabi Allah Ayyub. Ya Allah, ojo pak. Buyar kok sampean. Tidak kuat, bisa ojo. Dijalani saja. Makanya kita kan sering baca itu. Doa yang ada di rotib. Dari Al-Quran. Rabbana walatu hamilna mala taqatala nabi. Ya Allah Tuhan kami, jangan engkau bebankan sesuatu yang kami tidak mampu ya Allah. Jangan ya Allah. Aku sih seneng karo bojoku ya Allah. Ojo mati dhisik ya Allah, tolong ya Allah. Aku cinta mbek anakku ya Allah. Aku seneng sing kerjaan ya Allah. Aku seneng karo montorku sian ya Allah. Diakui ae wis. Ojo ati aku iki montor ndak gelem sak bener e. Masih kobong saiki ndak apa kobong temenan kapok kon. Nah perlu, tidak perlu gitu. Tarif saja. Iya, potongannya kulo jenengan, pak. Wakilalahum dan dikatakan untuk mereka itu al-amnu fid-darain, keamanan itu bukan cuma di kiamat toh, di dunia. Orang kalau didolimi maafkan, digarai menang di. Yes, maaf ya. Yes, tidak apa apa sih. Punya musuh dia? Tidak ada. Tidak ada musuh. Aman. Makanya dikatakan di sini wakilalahumul amnu fiddaren, keamanan bukan cuma di akhirat, di dunia juga aman. Wahum muhtadun ila hadratuhu fil kaunain, sampai dia tadi itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua ciptaan Allah. Apa itu? Manusia dan jin. Dia menjadi siapa? Orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Para wali-walinya Allah. Masa ada wali dendam itu tidak ada, pak. Oleh aku sudah diwali, tak ada. No. Loh, ini tidak benar sudah. Dimaafkan. Tidak ada masalah. Ente dulu ingat tidak? 10 tahun. Loh, harta itu diambil. Sudah. Lebih-lebih orangnya sudah meninggal dunia, sudah. Udkuru mahasina mautakum, tidak perlu sudah. Tanah kita sedikit diambil sama orang. Kita sudah ngomong, pak ini tanah anak ini suratnya. Tidak bisa, ini punya anak. Ya akhir, ya sudah. Tinggal. Isong. Makanya berat. Tapi keamanan. Dunia akhirat. Ya. Dikatakan di sini wa'lam annal qiyama bihuquqil awqati 'ala at-tamami yakadu an yakuna mu'tadiran fi haqqil bashar. Wa'lam, ketahuilah kamu, annal qiyama, sesungguhnya melaksanakan bihuquqil awqat, dengan hak-haknya waktu-waktu alat tamam dalam keadaan sempurna. Artinya 24 jam dia ini menggunakan waktunya sempurna semuanya, itu yakadu, hampir-hampir ayyakuna, menjadi mu'tadiran, udzur, repot, fi haqqil bashar, dalam haknya seorang manusia. Repot pak, 24 jam mau taat terus, repot. Oh, cuma 24 jam ati pidato setengah jam lo sing ngomong ngisan kok. Wis usrek. Setengah jam ya. Umat nyonjor. Ndak bisa. Sempurna ndak bisa. Kecuali Nabi kita Muhammad atau orang-orang yang ada kontak, sampai dikatakan apa? Maaf ya, maaf. Di antara mereka itu, maaf, ketika berhubungan suami istri, jangan membayangkan yang lain. Sampai tetap ingat sama Allah. Melafatkan tidak boleh, karena dalam keadaan junub tidak boleh. Terus bagaimana? Ingat dalam hati. Hubungan loh ya. Ketika hubungan ingat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya Nabi itu marah kalau ada seorang berhubungan itu mengeluarkan suara-suara gitu. Tidak boleh. Jangan seperti keledai kamu ini. Ini hadis Nabi. Tidak boleh. Jangan telanjang, jangan teriak-teriak, jangan, ingat sama Allah dalam keadaan apapun. Lihat, makanya tidak bisa pak, repot, uzur. Nah, kalau tidur, bagaimana kalau tidur? Lo tidur, musuh tidak tidur, ada caranya. Kita kan umatnya Nabi Muhammad, dimudahkan oleh Allah. Kita ingin tidurnya kita ini terhitung ibadah sama Allah. Baca doa akan tidur. Terakhir tutup dengan surat Al-Kafirun. Setelah itu jangan ngomong lagi. Kalau perlu ngomong, kemudian apa? Ulangi lagi. Maka tidur orang seperti itu, katanya Nabi, naumuhu kaya kodotin. Tidurnya orang tadi itu seperti bangun sadar. Seperti baca zikir. Sampaian tidur 2 jam. 2 jam sampaian zikir terhitung. Lu kurang ya apa umat Nabi Muhammad ini? Tapi yakadu ayyakuna mu'tadiran fi haqqil bashar, hampir-hampir tidak mampu ada itu di haknya manusia, meskipun ada di antara mereka. Itu yang diceritakan bahwasanya ada seorang muda, anak muda jualan serabi di pasar. Ada orang mimpi kelihatan di kuburan itu orang-orang kuburan bangkit semuanya. Kemudian dilemparkan makanan berebut. Ya maaf ya, seperti ayam itu. Kalau dilemparin ngerebutan itu. Tapi ada satu orang duduk di atas ini. Duduk dalam keadaan nikmatnya. Makanan datang. Dia tanya, loh ini siapa ini? Ini penduduk barzah. Lah kamu siapa? Aku sama penduduk barzah katanya. Oh, loh kamu kok lain? Kok gak rebutan? Oh enggak, aku gak perlu rebutan. Kalau aku punya anak. Anakku ini jualan di pasar. Ada yang mengatakan jualan daging, ada yang mengatakan jualan serabi, wallahu a'lam yang benar yang mana? Yang jelas di situ. Dan dia ini hafal Quran. Jadi ada pembeli, tidak ada pembeli, selalu bergerak lidahnya untuk mengucapkan Al-Quran. Khatam Al-Quran, pahalanya diberikan kepada aku yang telah meninggal dunia ini. Bangun dari mimpi, ingat pak, loh benar tadi di mimpi, dicariin. Ternyata ada seorang pemuda. Di situ tengah jualan, tapi selalu bergerak. Dikatakan langsung didatangi. Bapakmu meninggal ya katanya. Iya katanya. Dan kamu ini hafal Quran katanya. Iya katanya. Oh. Terus kamu setiap waktunya ini baca Quran ya? Loh, kamu kok tahu semuanya? Aku tadi malam mimpi bapakmu dalam keadaan nikmat gara-gara bacaan Quran yang kamu sampaikan. Lihat. Allahumma ij'alna min auladina wa asbatina wa dzurriyyatina ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita, anak kita, keturunan-keturunan kita yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita mendapatkan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.